Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dars atau kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah memasuki masalah atau pembahasan yang kedua dari pembatal-pembatal shaum. Pembatal-pembatal shaum, yaitu yang pertama, al-aklu awisyurbu amdan, makan dan minum sengaja. Kemudian setiap benda-benda yang dimasukkan ke dalam mulut atau hidung yang sampai ke lambung, maka ini juga membatalkan shaum. Juga membatalkan shaum. Barakallahu fikum. Ada sebuah fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian yang kedua, al-jima'. Yang kedua, al-jima'. Ini juga membatalkan shaum. Bahkan ini termasuk dosa besar, dan di balik itu semua ada kafarah. Kafarah telah kita jelaskan ada 3 tahapan pada kafarah tersebut, yang mana pelakunya diwajibkan untuk membebaskan budak. Kalau tidak sanggup, maka wajib bagi dia untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Hitungan bulan di sini barakallahu fikum adalah hitungan bulan Al-Hijriyah, bukan bulan Masehi. Kemudian kalau seandainya dia tidak sanggup, maka dia barakallahu fikum memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 miskin. Kemudian dilanjutkan di sini, wa fi ma'nal jima, dan tentang yang semakna dengan jima barakallahu fikum, yaitu inzalul mani ikhtiyaron, sengaja mengeluarkan mani ikhtiyaron sengaja dengan cara apa saja barakallahu fikum selain jima. Fa idza anzala shaimu mukhtaron bitakbilin aw lamsin aw istimna, apabila seorang yang berpuasa mengeluarkannya, sengaja mengeluarkannya, baik dengan cara melakukan barakallahu fikum hubungan selain senggama bitakbilin dengan berciuman atau lamsin atau memegang aw istimna barakallahu fikum aw ghairi dzalika fasada shaumu, atau dengan cara onani, maka atau selain itu, maka barang siapa yang melakukannya maka telah rusak puasanya. Li anna dzalika minasyahwah allati tunakidus shaum, karena perbuatan itu termasuk dari syahwat yang membatalkan puasa. Wa alaihi al-qada' dunal kafarah, dan wajib bagi dia untuk mengqada'nya, akan tetapi tidak wajib bagi dia untuk melakukan kafarah atau membayar kafarah. 6. Kafarah hanya berlaku atau diharuskan kepada pelaku jima. 6. Adapun kalau seandainya dikeluarkan selain dari jima, sengaja dia keluarkan, barakallahu fikum, maka dia berdosa dan wajib bagi dia untuk mengqadanya tanpa kafarah. Li'anna al-kafarah la tulzim, la talzam illa biljima' faqat. Karena kafarah tidak diharuskan atau tidak diwajibkan kecuali dalam perkara jima' saja. Liwurudin nassi khasan bihi, karena datangnya dalil barakallahu fikum hanya khusus tentangnya dan tidak disebutkan kepada hal-hal yang lain, sehingga oleh karena itu tidak bisa dikiaskan atau disamakan dengan barakallahu fikum al-jima'. Amma idza nama shaimu fahtalama. Adapun kalau seandainya as-shaimu tidur kemudian dia ihtilam, mimpi. Au anzala min ghairi syahwatin kaman bihi marad. Barakallahu fikum. Nam, adapun seorang yang tidur kemudian dia ihtilam sampai inzal, sampai keluar, barakallahu fikum. Au anzala min ghairi syahwatin kaman bihi marad. Atau keluar tanpa syahwat, dia sadar, keluar dalam keadaan sadar, akan tetapi tanpa syahwat. Sebagaimana hal ini terjadi barakallahu fikum terhadap orang-orang yang memiliki kelainan, yang memiliki penyakit dalam permasalahan ini barakallahu fikum, bahkan kadang sampai terjadi berkali-kali dalam sehari tanpa dia sengaja. Falayubtilu siyamuhu siyamahu li'annahu la ikhtiyara lahu fi dzalik. Maka yang demikian ini tidak batal puasanya karena hal itu terjadi tanpa kehendak dia, tanpa kemauan dia. Beda halnya kalau seandainya hal itu terjadi barakallahu fikum atas kehendak dia, kemauan dia, dan dia pun berusaha untuk melakukannya barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, di antara pembatal as-shaum at-taqayyu'u 'amdan. At-taqayyu'u 'amdan. Barakallahu fikum. Muntah, menyengaja, sengaja mengeluarkan. Dia berupaya untuk mengeluarkannya. Naam. Wa huwa ikhraju ma fil ma'iddah min ta'amin aw syarabin an tariqil fami 'amdan. Yaitu mengeluarkan apa saja yang ada di dalam perut, baik itu berupa makanan atau minuman, melalui mulut dengan sengaja, dikeluarkan dengan sengaja. Nah, baik itu dia sengaja mencium aroma, sengaja dia mencari aroma yang bisa memunculkan apa yang menyebabkan dia muntah, atau dia dengan sengaja dia memasukkan jarinya barakallahu fikum ke kerongkongannya, mengorek-ngoreknya dengan tujuan ingin muntah barakallahu fikum, maka yang seperti ini membatalkan shaum, membatalkan shaum barakallahu fikum. Amma idza ghalabahu al-qai'u wa kharaja bihi bi ghairi ikhtiyarihi fala yu'athiru fi siyamihi. Adapun kalau seandainya idza ghalabahu al-qai'u, dia muntah tanpa sengaja, wa kharaja minhu bi ghairi ikhtiyarihi, keluar muntah tersebut tanpa kehendak dia, fala yu'athiru fi siyamihi, maka yang seperti ini tidak mempengaruhi ibadah puasa dia. Nah, kalau seandainya terjadi bukan karena sengaja barakallahu fikum, tiba-tiba dia kembung dan mual kemudian dia muntah, maka yang seperti ini tidak mempengaruhi puasanya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahu al-qai'u falaisa 'alaihi qadha. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Naam, Nabi mengatakan man dzara'ahu alqai'u falaysa 'alaihi qadha. Barang siapa yang didahului oleh muntah, maksudnya dia dikalahkan oleh muntah, dia muntah tanpa sekehendak dia, tanpa dia sengaja, falaysa 'alaihi qadha, maka tidak ada qadha baginya. Maksudnya puasanya tetap sah dan dia wajib untuk melanjutkan shaumnya. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang sengaja muntah, sengaja mencari-cari cara untuk muntah, barakallahu fikum, maka hendaknya dia mengqadha'nya. Puasanya batal. Puasanya batal, barakallahu fikum, dan sengaja dan wajib bagi dia untuk mengqadha'nya. Kemudian setelah itu wajib dia menyempurnakan puasanya. Nah, tidak boleh, tetap tidak boleh dia makan dan minum. Walaupun puasanya secara hukum telah batal dengan melakukan hal ini, tetap bagi dia tidak boleh makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Barakallahu fikum. Dan wajib bagi dia untuk mengqadha'nya di hari-hari yang lain. Naam. Dan juga disebutkan di dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, naam, barakallahu fikum, beliau mengatakan al-fitru mimma dakhala la mimma kharaj. Yang membatalkan itu adalah, barakallahu fikum, yang masuk bukan karena yang keluar, tapi dikarenakan ada benda yang masuk, bukan karena benda yang keluar. Tapi kalau seandainya hal ini dilakukan sengaja, maka ini membatalkan shaum. Kemudian yang keempat, ar-rabi' al-hijamah. Al-hijamah wa huwa ikhrajud dam minal jildi dunal uruq. Barakallahu fikum. Mengeluarkan hijamah, yaitu berbekam, yaitu mengeluarkan darah dari kulit, bukan dari naam uratnya. Dunal uruk. Famata ihtajama sa'imu faqad afsada sawmahu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam aftaral hajimu wal mahjumu. Dan ketika seseorang yang berpuasa itu melakukan hijamah, melakukan bekam, maka telah rusak, maka dia telah merusak ibadah puasanya. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan, liqaulihi SAW, aftaral hajimu wal mahjumu. Aftaral hajim, yang membekam, telah batal yang membekam, al hajim yang membekam, wal mahjumu yang dibekam, dan yang dibekam. Telah batal puasa seorang yang membekam, wal mahjumu dan yang dibekam, dua-duanya, baik fa'il ataupun maf'ul, barakallahu fikum, batal puasanya karena perbuatan hijamah, berbekam. Wa kadza yufsidul shaumal hajimi aidan. Dan begitu pula telah batal dan telah rusak puasanya orang yang membekam juga. Telah batal dan telah rusak puasa orang yang membekam. Dikarenakan Nabi mengatakan, aftarol hajimu. Illa idha hajamahu bi'alatin munfasilatin. Kecuali kalau seandainya dia membekamnya dengan alat-alat yang terpisah. Walam yahtaja ila musiddam atau masiddam. Tidak sampai mengeluarkan darah. Nah, apa istilahnya, bekam kering, ya, barakallahu fikum. Fa innahu wallahu a'lam la yuftir. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Nah, kalau seandainya bekam hanya sebatas ditarik, na'am, barakallahu fikum, tidak sampai mengeluarkan, tidak sampai disedot darahnya, maka yang seperti ini, barakallahu fikum, tidak membatalkan puasa. Wafi makna al-hijama, wafi makna al-hijama, barakallahu fikum. Pendapat ini ikhwani fiddin adalah pendapat al-imam Ahmad rahimahullah. Pendapat al-imam Ahmad, beliau berdalilkan dengan hadith yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari, aftaral hajimu wal mahjumu. Dan beliau bersendiri di dalam pendapat ini, yaitu batalnya orang yang membekam dan yang dibekam, batalnya puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Beliau bersendiri dalam pendapat ini selain dari imam, para imam yang lainnya. Maksudnya al-imam Malik, al-imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i tidak sependapat dalam hal ini, tidak sependapat dengan al-imam Ahmad rahimahullah dalam bab ini. Nah, bahkan diriwayatkan barakallahu fikum, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Thabit Al-Bunani, dari Thabit Al-Bunani salah seorang tabi'in, qala su'ila Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik ditanya radhiyallahu anhu, akuntum karihunal hijamah lis-shaim, apakah kalian tidak suka, tidak memakruhkan atau mengharamkan? Nah, kalau bahasa salaf terdahulu, kalau makruh itu bisa sampai pada derajat haram. Bahasa salaf dahulu, nam inni karihtu, saya tidak suka, bisa dengan makna haram. Apakah kalian memakruhkan atau mengharamkan al-hijamah terhadap orang yang berpuasa? Qala la, kata Anas bin Malik, tidak. Illa min ajli dha'f, kecuali hanya saja barakallahu fikum karena bisa menyebabkan kelemahan, bukan karena membatalkan shaum. Tidak senang barakallahu fikum dan tidak suka, melarang untuk berbekam ketika puasa, beliau tidak, bukan karena membatalkan puasa atau merusak puasa, tapi karena bisa melemahkan. Nah, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma barakallahu fikum. Kemudian lalu bagaimana dengan hadis yang ada di kitab ini, aftaral hajimu wal mahjumu, hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. Naam, dan bahkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Naam, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Naam, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Lalu bagaimana tentang hadis ini? Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Mukhtasar Al-Bukhari, lakin al-hadith mansukhun, akan tetapi hadith ini, hadith aftar al-hajimu wal-mahjumu, mansukh, hukumnya termansukhkan, hukumnya telah dihapus. 6. Wa nasikhuhu hadithu Abi Sa'id Al-Khudri. Ini siapa yang berkata? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan yang memansuhkan hadith aftar al-hajimu wal-mahjum adalah hadith Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, Abu Sa'id berkata, arkhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijamah lis-shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id, memberikan rukhsah, keringanan untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Nah, Nabi, perhatikan lafaz hadis, perkataan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk berbekam bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa. Maksudnya boleh. Nabi membolehkan berbekam bagi orang yang berpuasa. 6. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Irwa'ul Ghalil, wa qala fi Ibnu Hazm, dan juga perkataan ini dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari. Wa qala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm Al-Zahiri Muhammad bin Hazm, naam barakallahu fikum, sahha hadith aftar al-hajimu wal-mahjumu. Ibnu Hazm mengatakan sahih hadith, telah sahih hadith, aftar al-hajimu wal-mahjumu, telah batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Dua belah pihak batal puasanya bila raibin. Hadith ini sahih, kata Ibnu Hazm, tanpa keraguan. Lakin wajadna min hadith ya Abi Sa'id, akan tetapi kami mendapati dari hadith Abi Sa'id Al-Khudri barakallahu fikum, bahwasanya Abu Sa'id mengatakan arkhasan Nabi SAW fil hijamah lissa'im, Nabi memberikan rukhsah, keringanan atau membolehkan untuk berbekam bagi orang yang berpuasa. Wa isnaduhu sahih, dan sanad hadis yang kedua ini sahih, kata beliau. Fawajabal akhdhu bihi, sehingga oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengambil hadis yang kedua ini. Li'anna rukhsah innama takunu ba'dal azimah, karena rukhsah itu hanya terjadi setelah adanya pengwajiban. Barakallahu fikum. Rukhsah keringanan itu, kelapangan itu atau kelonggaran itu hanya terjadi setelah barakallahu fikum adanya sebuah ketentuan-ketentuan. Nah, kemudian setelah ditetapkan sebuah ketentuan dan keharusan, kemudian Nabi SAW dalam barakallahu fikum memberikan sebuah kelonggaran, memberikan sebuah keringanan dalam bentuk rukhsah. Sehingga oleh karena itu, nah, menunjukkan maksud dari perkataan Ibnu Hazm ini, bahwa yang pertama turun itu, yang pertama terjadi adalah hadis yang maknanya batal orang yang batal puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Nah, ini sebuah ketetapan dan ketentuan dan keharusan. Kemudian setelah itu datang keringanan dari Nabi SAW atau rukhsah yang menjelaskan bahwa setelah itu diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam. Fadalla ala naskhil fitri bil hijamah sawa'un kana hajiman aw mahjuman. Maka hadis yang kedua ini menunjukkan tentang mansukhnya hukum atau hadis batalnya puasa orang yang berbekam, baik itu posisinya sebagai orang yang membekam atau orang yang dibekam. Al-fa'il wal maf'ul. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu wallahu taala alam bisawab, nam al-Imam Al-Albani rahimahullah merajihkan bahwa tidak batalnya puasa orang yang membekam ataupun yang dibekam, akan tetapi nam ihtiyaton, dalam rangka untuk kehati-hatian, nam alangkah baiknya untuk di tinggalkan, alangkah baiknya untuk ditinggalkan. Naam. Barakallahu fikum. Karena dengan setelah itu, dengan diambilnya darah tentunya akan mengurangi energi dan tenaga, yang mana tenaga dan energi ketika itu sangat kita butuhkan untuk menjalankan ibadah shaum. Ibadah shaum. Naam. Wa fi ma'na al-hijamah, dan yang semakna dengan al-hijamah ikhrajud dam bil fasdi, nah, yaitu mengeluarkan darah dari uratnya, apa namanya, PMI, donor darah, iya. Nah, barakallahu fikum. wa ikhraju min ajli tabarru'i bihi. Yang mana dikeluarkan adalah dalam rangka untuk macam-macam, untuk kesehatan, untuk donor darah kepada orang lain. Amma khurujud dam bil jarh. Jadi yang semakna dengan al-hijama, kalau menurut yang disebutkan di dalam buku ini juga membatalkan shaum. Akan tetapi barakallahu fikum, pendapat terakhir yang kita bacakan yaitu pendapat imam yang lain selain Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Imam Al-Albani, Ibnu Hazm dan yang lainnya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa perbuatan tersebut tidak membatalkan shaum, baik itu membekam ataupun dengan mendonorkan darah. Amma khurujud dam bil jarah. Adapun keluarnya darah karena luka, au qal'id darsi atau karena lepasnya atau patahnya gigi, awir ri'af atau karena mimisan, fala yadur, maka yang seperti ini tidak memudaratkan atau tidak merusak puasa. Li'annahu laysa bihijamatin wala fi ma'naha, karena yang demikian itu tidak termasuk dalam kategori hijamah dan juga tidak masuk di dalam makna hijamah. Tidak termasuk dalam makna hijamah. Adapun yang terakhir yang kita sebutkan ini la khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat hanya terjadi pada hijamah, berbekam, dan yang semakna dengan hijamah yaitu mendonor darah, mengeluarkan darah dari urat. Dari pembuluh darahnya. Barakallahu fikum. Kenapa keluarnya darah itu tidak membatalkan shaum? Seperti yang kita sebutkan tadi, al-fitru mimma dakhala mimma kharaj. Yang membatalkan puasa itu karena masuknya benda, bukan karena keluarnya benda. Kemudian yang keenam. Kemudian yang kelima, al-khamis. Khuruju damil haidi wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Famata ra'atil mar'atu damal haidi awin nifas aftarat. Kapan saja seorang wanita melihat darah haid dan nifas, maka batal puasanya. Fawajaba 'alaiha al-qada. Dan wajib bagi dia untuk mengqadanya. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang wanita, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah apabila seorang wanita itu haid, dia tidak sholat dan tidak puasa. Kapan saja, walaupun hanya tinggal satu menit sebelum terbenamnya matahari, kemudian dia melihat darah keluar, maka ini membatalkan shaum. Barakallahu fikum. Walaupun hanya tinggal 5 menit, 1 menit sebelum matahari terbenam, atau darahnya terhenti, barakallahu fikum, setelah terbitnya matahari beberapa saat, 1 menit atau 2 menit setelah matahari terbit, kemudian dia merasa baru dia suci. Maka dalam keadaan seperti ini juga puasanya, kalau dia melanjutkan puasanya tetap tidak sah. Karena puasa itu diwajibkan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau seandainya tidak full, walaupun hanya 1 menit, 1 detik bahkan, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Yang seperti ini jelas la syakka. tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang keenam, as-sadis, niatul fitr. Niatul fitri, meniatkan untuk berbuka. Memang dia niatkan untuk berbuka. Nah, dia niatkan. Nah, dia batalkan niatnya. Nah, faman nawal fitra qabla waqtil iftari wa huwa shaimun batala shaumuhu wa illam yatanawal muftiran. Barang siapa yang meniatkan untuk berbuka sebelum waktu berbuka, dalam keadaan dia berpuasa ketika itu, maka batal puasanya. Nah, barang siapa yang meniatkan berbuka, membatalkan, dia batalkan niatnya, sudah saya berhenti puasa, dia niatkan dari kolbunya, dari hatinya, maka batal puasanya, walaupun dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa, belum minum, belum makan, belum melakukan hal-hal lain dari pembatal-pembatal puasa. Naam. Kalau seandainya niatnya sudah dia batalkan, maka telah batal puasanya. Fa inna niyya ahadu ruknai siyam. Karena niat itu adalah salah satu dari rukun, dari rukun as-siyam. Salah satu dari dua rukun as-siyam. Fa idza naqadha qasidan al-fitra wa muta'ammidan lahu intaqadha siyamuhu. Apabila dia membatalkannya dengan niat untuk, barakallahu fikum, niat untuk membatalkan puasa, muta'ammidan lahu, dan dia sengaja dalam hal ini, maka telah batal puasanya. Ibarat orang yang sedang melakukan sholat, kemudian di pertengahan sholat dia batalkan niatnya. Dia batalkan niatnya. Maka tetap sholatnya tidak sah. Sholatnya batal. Karena niat itu termasuk dari rukun ibadah. Semua ibadah harus ada niat. Sehingga oleh karena itu barang siapa yang membatalkan niatnya di pertengahan ibadah, maka barakallahu fikum ibadahnya batal. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatnya, dan hanyalah seseorang itu dibalas sesuai dengan niatnya. Kemudian yang ke-6, yang ke-7, ar-riddah, murtad. Murtad limunafatiha lil ibadah, terjadi kemurtadan, baik tanpa, baik dengan sengaja dia murtad keluar dari agama Islam, atau tanpa dia menyadarinya, karena dia telah melakukan pembatal-pembatal keimanan sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam pelajaran-pelajaran tauhid. 6. Maka telah batal puasanya. Kenapa? Limunafatiha lil ibadah. Karena kemurtadan tersebut menafikan ibadah. Seorang yang murtad hilang iman darinya. Intafa imanhu, maka telah hilang imannya. Dan telah kita ketahui bahwa syarat diterimanya sebuah ibadah harus ada keimanan darinya. Dia harus memiliki keimanan. Ketika keimanan itu sudah hilang, maka tidak sah atau tidak akan diterima ibadah dari seorang yang barakallahu fikum telah hilang imannya. Waliqaulihi ta'ala, dan dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, apabila engkau melakukan kesyirikan maka akan tertolak amalan-amalanmu. Amalanmu akan tertolak. Nah, baik amalan-amalan yang sudah pernah dia lakukan dengan sempurna, atau amalan yang sedang dia kerjakan, amalan yang sedang dia lakukan, maka amalan tersebut akan batal barakallahu fikum ketika dia melakukan perbuatan kemurtadan. Fahadalah syak, yang seperti ini tidak kita ragukan barakallahu fikum. Kemudian ada satu pembahasan, yaitu tentang hal-hal yang tidak mungkin bagi kita meninggalkannya, Hal-hal yang seperti ini tidak bisa membatalkan shaum. Perbuatan-perbuatan yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, di antaranya adalah seperti menelan air ludah. Menelan air ludah. Nah, fa innahu la yuftir. Maka perbuatan ini tidak membatalkan shaum. Sehingga oleh karena itu tidak boleh tasyaddud dalam hal ini. Tidak boleh membatalkan puasa. Tidak boleh menelan ludah sampai sak kering-keringnya mulutnya. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini tidak benar. Andai kata hal ini membatalkan puasa, shaum, tentunya pasti akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Barakallahu fikum. Karena seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, ibadah shaum adalah ibadahnya seluruh umat Islam, seluruh kaum muslimin. Sehingga barakallahu fikum, hal-hal apa saja yang membatalkan puasa tentunya akan disebutkan riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan disebutkan riwayatnya. Maka ketika tidak ada penyebutan riwayatnya tentang satu perbuatan, apakah itu membatalkan shaum atau tidak, maka bisa dipastikan bahwa perbuatan tersebut tidak membatalkan shaum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada bab muftiratus shaum, pembatal-pembatal shaum. Naam, di awal pembahasan pembatal-pembatal shaum kita menyebutkan sebuah kaidah yang disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti', sebuah kaidah bahwa hukum asal segala hal itu tidak membatalkan shaum. Kecuali kalau seandainya ada penjelasan dari syariat, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga riwayat dari sahabat Nabi bahwa perbuatan tersebut membatalkan shaum. Nah, sehingga oleh karena itu menelan air ludah itu tidak membatalkan. Li'anna ittiqa' dzalika yasyuk. Karena kalau terus-terus mengeluarkannya setiap dia keluar, naam, ini akan memberatkan. Sementara air keluar, air ludah itu keluar secara otomatis. Kita tidak bisa menahannya. Ini semisal dengan kita menghirup debu di jalan. Naam, atau partikel-partikel yang kecil di jalan. Naam, barakallahu fikum, yang kita tidak mungkin untuk menghindarinya. Maka yang seperti ini tidak membatalkan shaum. Barakallahu fikum. Karena tidak mungkin bagi kita untuk menghindarinya. Nah, kan bisa kalau kita pakai masker, berarti ghulu. Ghulu, halakal mutanatti'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binasa orang yang naam ghulu, yang melakukan tasyaddud di dalam agama, yang berlebih-lebihan di dalam agama. Naam. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Hanyalah yang mencelakakan umat-umat sebelum kalian adalah karena al-ghulu fid din. Perbuatan ghulu di dalam agama ini. Berkata Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, qala Atha. Berkata Atha bin Rabah. Atha bin Rabah, seorang tabi'i, seorang budak maula, seorang budak maula. Nah, mantan budak dahulunya, dan dia Abdun Aswad, seorang budak berkulit hitam. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dengan ilmu. Nah, innallaha yarfa'u hadzal-din aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, mengangkat derajat sekelompok orang karena agama ini dan merendahkan selainnya. Berkata Atha bin Rabah, jadi pernah diceritakan Atha ini ketika Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan, khalifah, salah seorang khalifah Bani Umayyah, seorang tabi'i beliau, Abdul Malik bin Marwan, barakallahu fikum. Ketika dia ingin menghadap, ingin bertemu dengan Atha, sampai disuruh menunggu sampai kebutuhan barakallahu fikum Atha ini selesai. Saking berwibawanya Atha bin Rabah, padahal dia ini adalah seorang mantan budak yang berkulit hitam, sampai-sampai Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah yang telah melahirkan 4 khalifah, yang memiliki cucu-cucu khalifah, barakallahu fikum, dibuat menunggu oleh Atha bin Rabah untuk menghadap dan bertemu dia. Ketika anaknya mengatakan, salah seorang anak Abdul Malik, ya dipaksa aja keluar. Ayo cepat. Diam. Biarkan dia. Barakallahu fikum. Atha bin Rabah mengatakan, inis daroda riqahu la akulu yuftir. Atha bin Rabah mengatakan, apabila dia menelan air ludahnya, saya tidak mengatakan bahwa hal itu membatalkan. Maksudnya tidak membatalkan. Beliau berpendapat menelan ludah tidak membatalkan shaum. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab ilahuna. Dan ini insyaallah akhir dari kajian kita sebelum Ramadan, dan insyaallah akan kita lanjutkan setelah Syawal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.